Mitra bisnis, beberapa saat yang lalu ketika baru wisuda, beberapa mahasiswa saya dari ITS datang dan kita ngobrol beberapa saat dan mereka menanyakan, Pak Tanadi, saya baru kerja nih. Ya, saya ingin minta masukan dari Bapak, apa sih yang menurut Bapak penting ketika saya mulai bekerja? Maka saya memberikan dua kata yang berguna. Saya bilang, berikan lebih. Maksudnya apa? Kita harus memberikan lebih kepada bos kita, kepada pemilik perusahaan. Dengan dia menggaji kita sejumlah ini, maka saya harus memberikan lebih kepada dia. Dan saya lebih menguntungkan bisnisnya. Ketika pelanggan datang ke tempat kita dan membayar jasa kerja kita, maka kita harus memberikan lebih kepada pelanggan itu supaya dia mau datang lagi dan mau kembali ke tempat kita lagi. Kata berikan lebih. Ya. Ini sangat penting dalam bekerja. Kita sering merasa, gaji saya toh kecil. Kita sering merasa, bos kita enak-enak tiduran sendiri-sendiri padahal saya harus bekerja keras dan bekerja lembur. Mitra bisnis, saya sudah melihat begitu banyak bisnis baik yang gagal ataupun yang sukses. Salah satu benang merahnya adalah sebuah perusahaan yang memberikan lebih kepada orang lain, kepada pelanggannya. Seorang karyawan yang memberikan lebih kepada perusahaannya, dia akan mendapatkan sukses pada akhirnya. Karena semua orang secara sadar atau tidak selalu menghitung berapa value yang Anda create, berapa harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan value itu. Dan selama yang Anda tawarkan selalu lebih baik daripada jumlah yang harus dia bayarkan, maka orang akan mau berbisnis dengan Anda. Mitra bisnis, kita sering sekali berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan karena semua orang pada dasarnya ingin keuntungan. Kalau kita berikan kepada orang lain keuntungan itu dengan cara memberikan lebih daripada yang dia bayar, maka kita akan tumbuh dan menjadi lebih sukses dalam kehidupan bisnis kita. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.